Maka dalam beberapa ayat Allah mengingatkan. Misalnya anda buka dalam surah At-Taghabun. Ayatnya lupa ya, dalam surah At-Taghabun. Allah katakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada di antara istri kalian atau anak kalian itu justru yang jadi musuh bagi kalian. Jadi keluarga itu menjadi musuh. Karena dalam faktor, kenapa kok keluarga bisa jadi musuh? Karena keluarga tersebut menghalangi seseorang tersebut dari menjalankan agama. Jadi utamanya sebab turunnya ayat ini ada seseorang yang mau belajar kepada Nabi, tapi dihalang-halangi, diganggu oleh anak istrinya. Gak usah belajar aja, gak usah ngaji, gak usah belajar sama kepada Nabi. Udah ini repot, ini perlu itu. Ya. Akhirnya suatu saat dia berhasil menemui dan mau belajar kepada Nabi. Ternyata orang-orang sudah berkumpul lama belajar kepada Nabi di situ. Akhirnya orang-orang sudah mendapatkan ilmu ini, itu banyak sekali pengetahuan ilmu agama yang dia peroleh dari Nabi. Sedangkan dia nol, gak dapat apa-apa. Allah katakan, ada di antara istri dan anak itu justru jadi musuh bagi kalian. Jadi asal mengenai ini, maka apapun, perkara apapun yang menjauhkan antum sekalian dari agamanya Allah, dari belajar agamanya Allah, sehingga jauh dari mengamalkan agama Allah, itulah musuh kehidupan kalian. Musuh bagi kalian. Ingat, musuh manusia yang paling musuh yang paling nyata dan paling sangat permusuhannya itu setan. Bila syaitan, lakum aduhu mungkin, musuh yang sangat nyata. Sedangkan perangkat yang digunakan syaitan untuk menjebak manusia agar manusia itu jauh dari agama Allah, sangat banyak. Seluruh hal-hal yang bisa dijadikan sarana untuk menjauhkan manusia dari agama Allah sudah digunakan oleh syaitan. Agar manusia jauh dari agama Allah SWT. Itulah musuh bagi kalian. Jadi harta sebenarnya itu bisa menjadi sebuah Masya Allah, pahala yang sangat besar. Tapi juga bisa dari musuh. Ya, keluarga bisa dari musuh. Ketika keluarga, harta apapun yang kita miliki menjauhkan kita dari agamanya Allah Subhanahu Wataala. Maka fattahiru ayol akhwah. Intahiru. Perhatikan hal ini. Maka antum, siapkan. Ya. Antum, atau perhatikan. Kalau saya ini ya, punya satu apa saja, kalau hal ini sampai menjauhkan saya dari agama Allah, menjauhkan saya dari malas belajar agama, malas ngaji, malas ta'alum atau ta'alim, akhirnya menjauhkan saya dari agama Allah, bikin saya rusak, inilah musuh saya. Pak Tahiru Bukhara Allah, jauhi. Inilah musuh saya, jauhi. Kalau antum itu punya teman kok bukan semakin taat, bukan semakin baik, kok malah jadi rusak dan jauhi teman itu. Kan demikian. Jauhi. Suka hal yang lain. Harusnya ada. Karena itu adalah sesuatu jerat-jerat atau perangkap syaitan yang syaitan gunakan untuk menipu kita semua. Untuk menipu kita semua. Sampai Al-Imam Ibn Hubayrah katakan, wa min makaidi syaitan tanfiru wa ibadallah an tadabburi al-Qur'an. Lini bi'ana mudawakirun fi tadabburi. Imam Ibn Jarrah katakan, di antara jerat-jerat tipu daya syaitan, syaitan itu membuat manusia itu lari jauh dari belajar Al-Qur'an, jauh dari belajar Islam. Karena syaitan tahu, kalau orang itu belajar Islam, belajar Al-Qur'an, dia akan mendapat petunjuk. Dia akan mengetahui jalan yang benar. Maka begitu, antum itu begitu sibuk, pokoknya enggak sempat belajar agama. Antaranya macam-macam lah. Itulah planning dari setan. Ya. Ingin menyesatkan manusia agar jauh dari agama. Kalau udah enggak sempat belajar Al-Qur'an, enggak sempat belajar agama, apa yang bisa diharapkan? Dia enggak akan ngerti mana yang halal dan haram. Dia enggak akan ngerti mana yang maksiat, mana yang jelek, akhirnya tersesat dalam hidupnya. Ilmu ini bagaikan cahaya yang menuntun seseorang kepada jalan keselamatan. Maka dibikin manusia itu jauh dari agamanya Allah SWT. Jadi hal-hal, seluruh hal ini yang Allah sebutkan 8 asnaf

kecintaanku kepada diriku sendiri, aku tunduk saja diriku sendiri. Nabi bersabda, Allah boleh dinas diri hatta aku na'ahabda ilaika min nafsi. Tidak ada iman, semua Allah yang jelas ada di tangannya. Sampai aku lebih cinta, lebih cintamu daripada dirimu sendiri. Allah fa'al, Allah langka ahabdu ilaya min nafsi. Sekarang yang Nabi dengan Allah, engkau lebih aku cintai, lebih cintaku kepada diriku sendiri. Dikatakan, kecintaan kita kepada Nabi harus lebih kita nomor satu kali mengarahkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada hawa nafsu kita sendiri, kepada keinginan hawa nafsu kita sendiri. Allah benar keimanan kita. Allah benar keimanan kita. Jadi kita dahulukan, kita mempersatukan, kita utamakan apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi inginkan. Dan kita bahwa di sini Allah hadisakan di sini disyarat oleh ulama Fadzaibah. Bagus sekali, ya hadis ini kita hadis. Bisa disebutkan, gimana ya hadis mahabba? Kenapa kok kita harus mencintai Nabi lebih segala sesuatu, seluruh makhluk ini? Oh, juga. Kalau cinta kepada Nabi ada seperti itu, apalagi cinta kepada Allah. Tentu Allah harus lebih dinomorsatukan melebihi segala apapun yang kita cintai. Lalu kemudian, ini sebutkan beberapa bab, disebutkan beberapa bab kenapa kita harus mencintai Nabi dengan puncak kecintaan. Siapa sebabnya? Ya, yang pertama, karena Anau sababu hidayatika wa ta'alibika wa tawhijika wa tawjihika. Dia, Rasulullah SAW, itu adalah sebab yang nomor satu penyebab utama kamu mendapatkan hidayah. Dialah yang mengajarkan agama Allah kepada manusia. Kalau seandainya kita ini tidak mendapatkan petunjuk bicara ilmu dari beliau, setelah kita ini akan menjadi orang yang tersesat, tidak akan mendapatkan surga Allah. Jadi siapa beliau kepada manusia sangat betul. Beliau yang memimpin manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, yang menyelamatkan seluruh manusia ini dari jurang neraka yang Allah Ta'ala dengan hidayah yang beliau bawa, hidayah dan ilmu. Jadi Allah menyelamatkan manusia melalui perantara beliau. Maka wajar kalau kita harus mencintai beliau lebih dari segalanya. Orang tua kita yang mereka kita, yang memelihara kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Tapi jasa orang tua kita belum ada artinya dia dibandingkan dengan jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau kita harus mencintai beliau. Dan bahkan nanti di akhir orang itu berada apa di luar syafaat beliau. Kita selamat karena mendapatkan syafaat beliau. Alhamdulillah. Yang kiamat nanti. Maka wajar kalau kita harus mencintai beliau dengan puncak kecintaan. Dan saya mau sebutkan apa buktinya orang itu yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan cara itu tidak sempurna keimanan seseorang sampai mencintai Nabi Muhammad kepada makhluk ini. Jadi berarti wajib seorang mukmin harus mencintai Nabi lebih dari kecintaannya kepada seluruh makhluk ini. Masih. Nah, apa buktinya orang itu mencintai Nabi lebih cintanya kepada segala sesuatu? Selain Allah, ini makhluk. Bukti yang paling nyata itu tadi. Yang taat tidak menjalankan perintah Nabi, ya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencontoh kehidupan Nabi dalam seluruh segi kehidupan. Nah, orang itu kalau sudah mengidolakan seseorang, masya Allah, dia akan niru-niru sampai gayanya pun dia tiru. Orang kalau sudah punya idola, idola dia itu akan jadi bukan demikian. Aku yang cuman senang Allah sepak bola itu ini bukannya kalau saya ada di kamar kenapa? Karena cuma pasti uang itu, uang barang kayak uang pasnya siapa itu? Kalau jadi kulit kerja di masjid Marasuna, ya. Orang yang sudah kambing sama idolanya, dia akan dirimu. Kalau orang itu ngaku cinta sama Nabi, idolanya Nabi, dia akan berubah sekuat tenaga meniru apapun yang dikerjakan Nabi. Lihat bagaimana para sahabat. Ketika mencontoh Rasulullah itu ke Nabi. Berapa kata anak, anak menarik ya. Ketika lihat Nabi itu makan, sepuluh buah lagu tapi nangis. Makan, Nabi senang makan buah itu ya. Dia bilang, semenjak saya melihat Nabi suka makan buah itu, semenjak itu aku juga suka makan buah itu. Karena aku melihat Nabi suka makan buah itu. Itu bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi. Nah, seperti itu para Nabi. Dan itu harus kita cukup. Nabi mencium, hajar aswa suci. Untuk coba apa itu. Umar tidak tahu soalnya apa, ini lagi nyur, saya juga tidak nyur. Ketika nyur itu saya bilang, aku tahu kamu itu cuma batu, tidak bisa ngerti apa-apa. Kalau aku tidak lihat Nabi nyur kamu, aku tidak akan nyur kamu. Nyur tidak nyur. Karena mengikuti sunnah Rasul di baik Allah alaihi wa sallam. Jangan berhenti cinta seseorang kepada Nabi, dia berusaha menjalankan apapun yang Nabi sunnahkan. Maka semuanya, aku mau banyak orang aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kepada tapi ya dia berkata, sunnah ajaran-ajaran Nabi dia kepentingkan, dia belakang, dia tahu. Gimana letak cinta kamu kepada beliau? Cinta apa kita tahu salah apa-apa, dan mengikut dari mengikut. Kalau cinta kamu itu jujur, kamu akan mentaatinya. Orang yang jadi cinta itu akan taat kepada orang yang dicintainya. Syekh dari Ujaya pernah mengisahkan satu kita dan kita menihara Tuhan Yesus. Ada seorang yang kotor. Kamu ditanya, kamu cinta kepada Nabi ya? Misalnya adalah ayah dan ibu, aku sangat mencintai Nabi. Aku sangat mencintai Nabi. Lalu ditanya oleh dia. Kalau kamu mengaku cinta kepada Nabi, tapi mengapa kamu ada mensyukur di depan? Padahal Nabi memerintahkan untuk memanjangkannya, untuk melakukan kumis, dan untuk memanjangkan manusia. Itu perintah kekasihmu, Rasulullah, perintah Nabi-Mu, yaitu Allah, itu amal Nabi-Mu. Tiba-tiba kasih semuanya, harus jalan-jalan untuk jalan-jalan. Nabi itu kan, berjalan Nabi itu, tahu jalan-jalan, sama kejalan. Kenapa kita tidak bahagia dengan sunnah yang dilakukan Nabi, bahkan diperintahkan Nabi? Aku nggak tanya, aku bukan pikirnya menjalankan jidat apa. Untuk ulama ini kau harus sepakat, wajib. Wajib, orang yang memubahkan mencukurnya atau memberikannya itu orang yang tidak tahu ilmu. Nah, apalagi menyesuaikan sunnahnya Nabi. Mengaku cinta sama Nabi tapi itu tak, itu kok bingus. Nah, itu sunnahnya dikatakan Nabi, kenapa kita nggak bangga melakukannya. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, bukti nyata seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi adalah menjalankan sunnah-sunnah dia. Jangan terus seperti itu. Kalau tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi, berarti cinta kamu kepada Nabi masih salah dengan cinta kamu kepada Rasul kamu, kepada diri kamu sendiri. Tidak akan benar keinginanmu. Maka cinta kepada Nabi ini menunjukkan tanda benarnya iman seseorang. Kalau pada Nabi seperti itu, tentu kecintaan kepada Allah lebih dikedepankan. Lebih dikedepankan. Kemudian satu lagi yang terakhir. Juga buku apa, buku Muslim tak akan naik. Bahwa sudah berkata, ada tiga perkara yang jika seseorang mendapatkan tiga perkara itu pada dirinya, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Salah satu menggunakan pilih wajib dari sini adalah keiman. Yang pertama, ayakun Allah wa Rasulullah abla ilaihi minna simuhana. Allah dan Rasulullah adalah dia cintai lebih cintanya kepada apapun. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih cintanya kepada siapapun. Yang kedua, tidak ada yang mencintai seseorang melainkan cinta dia kepada orang itu karena orang tersebut dicintai Allah dan karena orang tersebut menjalankan agama Allah. Yang ketiga, dia sangat tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Sebagaimana dia tidak suka kalau dilempar ke dalam neraka. Ya, kemudian yang kita ingatkan, seseorang tidak akan bisa merasakan manisnya iman tanpa cintaan ini. Pertama, misalnya rasanya lebih dari suatu. Apa itu halatul iman, manisnya iman? Yaitu seseorang itu merasa tenteram, tumaknina, tenang, bahagia ketika dia menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah. Dan senang, tenteram, ringan ketika meninggalkan barang Allah. Sudahkah kita bisa merasakannya? Kita senang ketika menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita dengan senang hati, sangat rindu untuk beribadah kepada Allah. Dengan senang hati menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dan dengan ringan meninggalkan apa yang Allah larang. Orang tidak akan bisa seperti ini kalau tanpa tiga perkara ini. Yaitu lebih mencinta Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Orang suka orang barometernya bukan karena dunia, bukan karena apa gantengnya dia, bukan karena dia kaya, tapi enggak karena dia ketakwaan dia. Pasangan bahwa dia LGBT, masalah karena dia itu orang yang betul, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang memperjuangkan agama Allah sehingga saya mencintai dia. Jadi cinta dia kepada seseorang diukur dari keinginan Allah Taala. Jadi orang tersebut tak dendanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tersebut sangat takut untuk melaksanakan kekufuran sebab takutnya dia kalau dilempar ke neraka. Orang kalau sudah memiliki tiga hal ini, dia akan mendapatkan alawatul indah, mendapatkan alawatul. Ikhwan sekalian, sedikit yang kita sampaikan sampai sampai sekelas, nanti mungkin ada ditanyakan, ada pertanyaan, ya, yang intinya marilah kita gunakan seluruh apa yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dalam rangka tujuan yang fokus untuk meraih kebahagiaan di akhirat kita. Ya, di sana kita tutup dengan satu hadis yang tidak tengah dalam kitab yang disayangi bab haram lanjut bab dermawan. Di sana ada satu hadis yang intinya orang itu di dalam mendapatkan kenikmatan dunia terbagi menjadi empat. Yang pertama, orang yang diberi ilmu agama atau orang yang diberi harta, maka dia bertakwa dan menggunakan hartanya dengan benar. Yang kedua, orang yang diberi ilmu agama, paham agama, tapi tidak punya harta, dia bertakwa kepada Allah dan memikirnya, kalau saya kaya, saya akan seperti si fulan menggunakan harta di sana. Maka dia mendapatkan pahala yang sama. Yang ketiga, orang yang diberikan harta, tapi tidak diberi ilmu. Diberi harta, tidak memiliki ilmu agama. Akhirnya, dia tidak bertakwa kepada Allah, dia gunakan harta yang untuk maksiat. Tinggal di asbah si menajir orang yang telah, orang yang sentara. Yang keempat, orang tidak punya harta, juga tidak punya ilmu agama. Tidak punya harta, tidak punya ilmu agama. Dia punya tapi tidak beribadah kepada Allah, juga punya niat yang keliru. Kalau aku kaya, aku akan seperti si Tuhan yang kaya, akan saya akan poya-poya, saya akan nyata, istri tujuh lah, ya. Dunianya mulai tidak terletak, akhirnya dia juga mendapatkan dosa orang tersebut. Ini empat orang. Yang dari empat orang ini, kelompok orang ini, intinya seseorang akan selamat itu dengan apa? Dengan ilmu agama. Orang kaya dengan agama, dia akan gunakan hartanya dalam kebenaran. Orang miskin tapi punya ilmu agama, dia akan tetap bertakwa dan akan selamat dalam akhirat. Yang terpenting kita ini belajar akan menyusul menjalankan agama. Seluruh apa yang kita miliki di dunia kita gunakan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Taala. Dan terus rasul telah bunyi. Yang penting sama agama. Yang penting itu tinggal agama. Mutlak orang suci orang ya. Yang penting sama agama. Kalau orang suci apa kok? Ada orang kan tidak punya ilmu agama. Suci ya sila koma. Dan sila sila apa? Orang tidak paham agama. Suci kosong. Marah tanpa kosong-kosong. Itu orang tidak paham agama. Maka fungsinya adalah agama. Kita semua belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, karena inti kehidupan kita adalah di akhirat nanti. Kita ini cuma merantau ya Pak. Ini Aisyah akhirat. Bahkan di sini tempat kita. Kehidupan makhluknya juga akhirat. Kita akan pulang ke tanah. Akan menuju ke tanah. Hanya ibadah, hanya takwa yang kita butuhkan. Kata Zawwadu Fa'in Al-Khaira Zawwadu Taqwa. Berbekalah. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mungkin tetap yang kita sampaikan di dalam terbaca mungkin ada yang ditanyakan kalau bisa kita jawab dan kalau bisa kita ditanyakan orang nanti terima kasih. Ya masalah mengundurkan sholat. Ya. Bagi laki-laki berjamaah. Kalau di sana tuh jamaahnya awal mundur, ya sama sama tidak mengapa. Tapi kalau jamaah yang jamaah yang sebenarnya sudah jamaah ya itu tidak kurang baik, tidak benar. Tapi itu sama ya, orang-orang itu bersama. Karena misalnya kita punya sendiri ya, kita mengasi. Kita undurkan dengan data itu, tapi apa? Kita memang jamaahnya sudah, bukan sudah barangnya, tidak mengapa. Tapi jamaahnya kita baru yang memberikan jamaah di situ orang kampung tepat waktu ya, kita harus ikut. Tidak perlu menyisinya. Yang baik ikut, dan menyisinya salah. Kurang abjad, kurang baik. Dan termasuk apa ancaman itu, apa juga menyia-nyiakan waktu tepat di awal sholat. Karena kecuali ujungnya yang lebih penting misalnya dulu orang berkah siapa itu yang berkah. Karena masalahnya kita lihat kalau pekerjaan itu nggak bisa mundur, kalau sholat nggak bisa. Kita bisa menunggu orang sakit, yang bisa orang itu bisa operasi, menunggu listrik, kalau jangan mati ya, yang pasti tidak bisa. Oke, jadi tidak ada apa? Di apa? Bersama. Kecuali mati itu enggak bisa apa, bagian perkara lagi. Bukan kekuatan kita. Dan kita sendiri hanya pelakara, kalah kita. Kalah kita. Nah, saya pernah mendengar Syekh Al-Bani mengatakan jika jenggot itu sudah panjang menjadi 1 gram, itu boleh dipotong. Ya. Ini satu pendapat. Walaupun apa beliau benar mengatakan, jadi jangan Ibnu Umar ketika beliau berhaji, pegang ini, yang lebih boleh dipotong. Tapi ini hanya satu perbuatan dari satu sahabat, sedangkan sekian banyak sahabat dan sekian pada Nabi yang jelas menerangkan perintahnya itu aku, biarkan, aku, panjangkan. Jadi rasih, kenapa yang rasih? Lihnya itu dibiarkan, tidak boleh dipotong. Kalau pendapat itu, dipotong di bawah ini, di bawah segalanya. Bukan di sini nih harus. Di atas jalan rancang itu sifat lo itu pun ketika dalam hati bukan setiap saat kalau gak tanda di potongan itu kan ya, percaya kita aja yang kemudian itu orang luar biasa dan lagi sama kejaga gak mungkin kenapa satu kejaga itu cuma kejaga aja nanti panjang itu sebelumnya panjang dan sangat besar sehingga nanti panjang dan sangat besar jadi pendapat yang oke yang kuat, berdasarkan dalil dan sumber ulama dibiarkan meja itu memanjang. Biarkan meja itu memanjang. Kan gak apa kan, cuma biarin aja. Ya. Hmm. mau dijelaskan mencintai seseorang karena Allah, cinta seseorang karena Allah itu entah dia gelap, entah dia ganteng, entah dia enggak, kalau dia itu tak kepada Allah, kita suka sama dia, itu cinta karena Allah. Kalau seseorang di Al-Quran suka kepada akhlak, yang punya cinta karena Allah, tapi kepada selain apa cintanya ini, apa kepada si dia karena dia cantik, dan seterusnya. Jadi jangan ada campur baur sebenarnya dengan cinta syahwat saja, cinta pagi saja. Kan demikian. Cinta pagi saja. Dan mungkin kalau seseorang itu mencintai seseorang sebelum menikah mungkin. Jadi cinta pagi sebenarnya itu cinta makanan, cinta makan, senang makan makanan enak, minuman yang enak, lapis, senang sama perempuan cantik, itu cinta yang pagi. Tapi lah setelah ini nanti, setelahnya ini yang perlu diperhatikan, bisa itu menjadi sesuatu yang haram, bahkan bisa besar. Kan begini, diciptakan manusia, laki-laki suka sama manusia, itu tadi, tapi persatuan, pergaulan dia, penyebab dengan suara dia, penyebab asalnya sama dia, itulah yang suka gak benar. Maka kalau kita tibun nabawi, kalau kamu itu suka sama seorang wanita, kalau kita sama dia, tidak boleh macam-macam dalam ini, obatnya apa? Obatnya antum bina. Kalau sudah jalan tidak bisa, jangan dikerja, lupakan dengan kegiatan yang lain. Orang yang lama, orang yang lebih, kotak pikir, nah itu yang tidak benar. Jadi mungkin seseorang cinta dulu kepada selawan jenis, mungkin. Dan itu mungkin. Hanya begini, kalau belum berani melangkah ke sana mereka, tidak boleh mikirkan dia. Tidak boleh mikirkan dia. Karena itu jadi cinta yang kecil, cinta yang kawan. Cinta yang tidak benar. Jadi kadang-kadang boleh, tapi ketika melangkah kepada melalui apa, sudah surat, akhirnya, ini sudah langkah kepada yang kawan. Jadi cinta yang haram, yang haram. Maka diterangkan obatnya orang yang jatuh cinta itu mereka. Diterangkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang awam itu bunga, semacam-macam. Bagaimana kalau kita menerapkan bukti cinta kepada Rasul dan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Pertama ya, kita belajar mengenal bagaimana sifat Allah, keagungan Allah, dan mengenal bagaimana sifat-sifat Rasulullah setelah mengetahui dan sesuai Allah bagi orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Kemudian kita berdoa kepada Allah akan diberikan istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, ya, berusaha sekuat tenaga. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita buktikan, kita dahulukan keinginan Allah dan Rasulnya. Jadi harus dengan ilmu apa? Harus ilmu. Ilmu pertama mengenal keagungan Allah. Ada istilah tak kenal maka tak? Tak mungkin aku bisa merasakan cinta Allah ketika aku tak kenal dengan siapa Allah. Maka aku harus belajar siapa itu Allah, mengenal Allah. Harus belajar bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Maka di antara ilmu apa itu? Ma'rifat Abdi Rabbah. Ma'rifat Abdi Nabiyah. Orang mengenal Allah, orang mengenal Nabi-Nya. Tidak cuma sekedar kenal, ya itu Rasulnya Allah. Tapi tidak, aku belajar. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana sabarnya Nabi. Yang pada Nabi itu terkumpul seluruh sifat kepada Nabi. Aku kenal Allah, bagaimana sifat kepada Allah. Tidak ada satu sifat Allah yang mengandung kekurangan. Kalau aku kenal dengan sifat yang sifat Allah, maka akan terkumpul. Aku sangat mencinta Allah, aku takut kepada Allah, aku mengagungkan, memuliakan Allah, kita merendahkan diri agar dengan Allah. Itulah pasya. Maka kita belajar. Maka dikumpul itu di sana. Siapa rohmu, siapa nabimu, juga apa agama. Ini akan dasar. Ya ini ya. Apa terkadang dengan berhenti sebatas pengetahuan kita. Ya kan? Kita belum masuk mempelajari mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Itu yang terpenting. Dan kita mewujudkan, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dan kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus pertama mengenal Allah dan Rasulnya dengan pengenalan yang sungguh-sungguh. Akhirnya akan menumbuhkan cinta yang sangat besar. Kalau cinta kita kepada Rasul yang sangat besar, itulah kekuatan. Kalau Allah, itu kalau antum enggak cinta kepada Allah, karena itu sangat besar, itulah kekuatan besar. Kita katakan oleh Pak Allah, pada kita tadi, cinta adalah kekuatan, ya, sumber pertama secara kita melakukan suatu amalan. Mudah orang itu adalah mati orang yang mati senat-senatnya, ya, seperti para sahabat, karena kecintaan orang dan tentunya yang sangat besar. Allah Alhamdulillah. Kita yang terakhir ini bilang neneknya pada nenek sedang sakit. Ya, kita antum lebih tahu keadaan si nenek. Perhatikan dengan baik-baik, ya, antum jaga nenek, antum layani, antum merawat, lalu antum jelaskan dengan terang-terang. Ya, cari suara terus, ya, waktu terus berjalan. Nah, antum berbakti kepada si nenek, insya Allah ta'ala, ya, lambat laun akan meluasinya. Nah, terus yang penting, kewajiban perhatiannya tidak teledor. Tidak teledor. Nah, dan terakhir ini, itu bukan caranya banyak. Bisa dengan dengar kaset, ya kan, dengar radio, ya, macam-macam. Itulah kewajiban perhatiannya, satu, jaga benar-benar, tidak teledor, ya, sambil kita dalam terakhir ini, dan sambil, apa, mencari kita konsentrasi dalam pengajian. Karena biasanya kurang konsentrasi, tidak lihat posternya, tidak ngobrol temannya, dan lain-lain. Ya kan? Seolah mendengarkan pemateri. Ya. Ya ini antum yang tahu sikonnya, jadi antum jika butuh dengan ilmu, orang itu kalau butuh dengan ilmu, maka dia akan perhatikan ilmu tersebut dengan baik-baik. Jadi kuncinya, apa antum mengagungkan, menghormati ilmu. Menghormati kalamullah sabda Nabi, itu yang kita sampaikan untuk melakukan halang. Sekarang kalau perlu, butuh, penting kalau sesuatu kemana itu biasanya. Kalau bukan penting yang bernyadu ya, kalau itu ya dia inginkan dua kali kemana. Kalau orang itu butuh itu dengan sungguh-sungguh, dia akan ditahan, memperhatikan. Walaupun lagi itu cuma tepuk-tepuk ya. Tuk tabra itu tidak tepuk-tepuk, karena butuh dengan ilmu ya. Ya, perlukan tersebut. Nah, di sini juga kacak-kacak ini mungkin ya. Setelah kepada orang itu, pertanyaan sudah benar, oke, ya, kalau percaya kepada buku, jamaah, atau ilmu yang baik, ini jelas syuruh. Atau kalau percaya kepada dokter, dia ini tidak bisa. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit. Jadi Allah menyembuhkan penyakit dengan berbagai cara, di antaranya dengan dokter, dengan obat. Dengan, bisa dengan madu, di sakit tubuh misalnya keseluruh. Allah menyembuhkan caranya apa? Ya, diuruskan sama tukang itu. Ya, jadi orang yang menyembuhkan penyakit. Kalau Allah belum mengundaki, dikasih obat, sudah tidak sembuh. Atau Allah bisa menyembuhkan penyakit dengan cara yang lain, dengan kerja, dengan doa, dan seterusnya. Jadi, kalau kita punya kepercayaan, Allah bukan menyembuhkan orang. Karena Allah yang menyembuhkan orang. Hanya dia sebagai perantara. Kalau mencintai orang yang bukan mahram, ya, ini kita bagaimana cintanya adalah sunnah dan tidak. Kalau dia semakin tahu kepada Allah, kita senang kepada dia. Ya, mencintai dia. Ini yang dimaksud mungkin cinta atau lawan jenis tidak boleh. Ya. Dia terbayang-bayang selalu memikirkannya tidak boleh. Ya, harus tinggalkan hal tersebut. Wah, ini berat ini pertanyaannya. Jika kita menyayangi seseorang, apa harus kita lakukan kandungnya? Ya, sama. Kita doakan dia untuk mendapatkan kebaikan. Kita doakan agar dia beri istiqomah, diberi kebahagiaan hidup di dia, dan seterusnya. Kita bantu dia kalau kita mampu. Banyak caranya. Ya. Kita tidak harus sendiri tiga orang, ya kan? Bantu. Itu salah orang yang cinta. Benar itu apa? Memberikan sesuatu, ya, dan ini mungkin juga awalnya syukur. Aku tidak ingin balasan, tidak ingin rasa terima kasih kamu. Aku bantu kamu, aku tolong kamu, aku doakan kamu, dan seterusnya. Itu bukti cinta kita kepada seseorang. Kita harus memiliki, ya. Ya, tidak bersuka ketika kita tidak mengikuti keinginan orang tua untuk mengikuti aliran yang melintang, aliran yang sesat dari jalan yang lurus. Dan kita tidak boleh percaya dengan ajaran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan dengan kemampuan kita semaksimal mungkin, ya, untuk menyampaikan ilmu kepada orang tua kita. Ya, antum yang lebih tahu situasi dan kondisinya. Lalu buktikan, dengan antum mempelajari dengan hati yang sahih, antum lebih berbakti, antum lebih memenuhi dan bersyukur dengan lainnya. Buktikan, lebih berbakti, lebih rajin dan seterusnya. Berikan masukan, ya kan, diskusi dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ilmiah, yang apa masuk di akal dia. Ya. Jelas kita tidak boleh curhat kepada kedua orang tua tersebut. Ini pertanyaan yang ini nanti tolong disimpan tanyakan kepada lain dewa. Nah, tanyakan oleh Ustaz Agus tentang polisi yang sering datang dalam penataran itu. Nanti bilang, ini dapat pesan dari yang kocak dan lain-lain. Allah wa'alam yukar kekafirana, rada'an kita memaaf, akhirna'an alhamdulillahi rabbil alamin.